Mitra Bisnis, kenaikan tarif listrik industri sampai 60% yang berlaku mulai 1 Mei ini mendapat reaksi kritis dari pengusaha. Kenaikan ini menimbulkan dilema karena di satu sisi, kenaikan akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk. Tapi jika tidak dinaikkan, anggaran negara akan terbebani karena listrik masih diproduksi dari bahan bakar minyak yang diimpor dan disubsidi. Disebutkan pemerintah tidak memiliki rencana kerja yang jelas soal suplai energi yang pada akhirnya membebani konsumen yang tidak memiliki pilihan lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamusido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda soal ini? Kalau nanti tarif listrik dinaikkan, itu memang mengurangi, kalau subsidinya terlalu tinggi berat ya. Tapi ya harus dipertimbangkan untuk membangun infrastruktur gitu. Jadi kalau saya, ya memang mungkin pemerintah memilih yang terbaik di antara yang jelek, ini pilihannya kan. Tapi kalau saya, ya kalau daripada subsidinya membesar ya, ya apa boleh buat gitu ya. Tapi kan kalau pemerintah semua subsidi kan nggak bisa membangun infrastruktur. Masalahnya kan itu. Jadi kalau suruh milih, ya saya bangun infrastruktur. Terus semuanya juga diatur dengan yang nilai-nilai ekonomis ya. Saya paling nggak cocok tuh kalau disubsidi besar-besaran. Yang penting itu sebenarnya adalah kita melakukan efisiensi. Ya kalau tempat saya pakainya listrik juga besar sekali, berapa puluh mega gitu ya. Saya nggak tahu, cuman kalau pemerintah harus dibebani dengan subsidi ya, yang sekarang ini ya berat. Terus kalau listriknya dinaikin, yang kita lakukan adalah efisiensi toh. Kalau dibandingin yang dari listrik di luar negeri, di negeri-negeri lain ya, kita termasuk yang murah ya, termasuk yang murah. Tapi yang saya nggak setuju, ya mungkin itu listrik untuk masyarakat kecil, perumahan, ya itu tuh jangan naik lah kalau itu. Sebaiknya kriterianya apa Pak yang harus mengalami kenaikan dan yang tidak? Oh ya, kalau industri ya saya setuju tuh. Ya dinaikin aja harganya. Kan itu nggak bisa dihindari. Nah saya nggak tahu yang ekspor ya, kalau tekstil itu kan ekspor. Tapi kalau usaha jamu, meskipun saya pakai listrik banyak ya nggak apa-apa. Cuman saya kan ngakalinya begini, cari jalan dong. Di tempat saya kan ada limbah nih. Limbahnya 35 ton sampai 40 ton per hari. Nah itu saya gunain untuk bahan bakar gitu. Kan listrik itu juga salah satunya kan gas, solar gitu ya. Nah makanya tempat saya gunain. Karena sekarang ini saya menggunakan 2 steam boiler. Nanti kami akan menambah 5. Terus karena saya sadar bahwa satu hari kita nggak bisa tergantung dari bahan alam aja, dari bahan tambang. Terus kemudian saya juga berusaha untuk misalnya lampu-lampu jalan, lingkungan kami pakai solar. Pokoknya saya setuju tidak, subsidinya tidak boleh terlalu banyak. Nah terus yang mungkin yang masyarakat protes itu kan dikorup gitu ya. Korupsinya ada, terus pemerintah menaikkan harga. Saya rasa kalau pemerintah itu tidak ada kasus-kasus korupsi, kok nggak ada yang protes? Ya karena kasus korupsinya luar biasa. Ya pemerintah semua mau ngapain dinaikin, korupsinya aja dihilangin kan gitu. Nah sekarang di Indonesia aja kan itu yang tadi saya yang ada di Kendal itu loh, pembangkit listrik itu yang ada di Kendal itu juga dari 200 hektar 27 tidak bisa dieksekusi karena persoalan lahan. Nah itu kan hal-hal yang buat pengusaha berat kan seperti itu. Jadi itu pemerintah tidak membantu, dia malah ngomong apa kontraktornya harus menyelesaikan. Ya pemerintah dong harus masuk. Nah ini untuk kepentingan nasional ya harus diamankan gitu. Ini kan berlarut-larut, pengusahanya kan juga pusing gitu ngadepi masyarakat. Nah, kenapa kok pemerintah tidak mau masuk? Mau masuk, pemerintah mengamankan proyek itu, tapi ini proyek nasional untuk kepentingan infrastruktur. Nah seperti ini mestinya yang harus ditanganin gitu. Tadi saya dengar, ya itu, alasannya itu. Ya kontraktornya harus bisa menyelesaikan. Ya menurut saya ya tidak gampang ya menyelesaikan dengan masyarakat. Ya pemerintah turun tangan. Atau dinego, pemerintah datang, baik-baiki masyarakat. Kalau enggak diamanin betul-betul, ini kepentingan nasional. Itu aja berlarut-larut. Ya hal-hal yang itu saya rasa yang harus ditangani dengan baik. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.